Bararade, iya. Bararade, iya. Bararade, bade, bade, bade, iya. Jalan Dewi Sartika jeng lapang kalega, mun wanci sarep na kedes na sabaga isa. Kering ngalayak tapi kapetik ngadon dagang pinting terlalakin curaling mengkol ke gardu jati kaselana kebon tangkil wilayah nu pasti sarit tempat nu nyempil ikan pabaliu nawisan barang nu nyumput jaluk nu kapincut kakam langsung dikurut. Barang lu nyumput jalur.